wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jemaah salat maghrib musalla Baitun Nafi, azani Allah wa iyyakum, semoga Allah taala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita, memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, termasuk di saat ini dikala kita meniatkan untuk senantiasa kita bisa beramal ibadah dengan doa kita, amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, begitu juga Imam Ahmad, dari istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam ketika usai melaksanakan sholat subuh, beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutakabbalah. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Kalau enggak salah tadi Baitun Nafi ya. Insyaallah Nafi itu bermanfaat. Nah. Yang dan modal segala sesuatu itu akan bermanfaat ketika diawali dengan bimbingan ilmu. Maka kenapa Rasul alaihi salatu wassalam yang pertama diminta oleh Rasul alaihi salatu wasallam adalah ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, warizqan thayyibah, rezeki yang baik, yang halal. Yang ketiga, amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Di kitab Fiqhul Ad'iyah, fikih doa-doa karya Syekh Abdul Razzaq hafizahullah wa ra'ahu ta'ala, beliau memberikan penjelasan doa Rasul alaihi salatu wassalam ini dipanjatkan oleh beliau di waktu pagi. Ini ada sisi kesesuaian yang sangat terkait dengan pagi itu adalah waktu pembuka bagi manusia untuk mengawali harinya, beraktivitas, berkegiatan. Maka Rasul alaihi salatu wasalam di saat pembuka memulai lembaran setiap harinya dimulai dari pagi hari, itu beliau meminta tiga hal. Yang ini ibarat tiga ini adalah target, target yang diharapkan perolehan dalam sehari. Karena apa? Ini tiga ini perkara yang esensial, urgent, sangat penting. Dan seorang muslim dalam kehidupannya memang dididik untuk punya target. Seseorang itu kalau punya target, nah, kelasnya perusahaan aja itu ada target, target produksi. Maka apa saja yang dibuat kebijaksanaan, peraturan, kegiatan, semuanya mengarah bagaimana target itu bisa tercapai, kan begitu ya. Dan hal-hal yang bisa menghalangi atau bahkan merusak untuk tercapainya target itu berusaha dihindari, dilarang untuk dilakukan. Maksudnya apa? Kalau seseorang itu sudah biasa mentarjetkan dalam sehari target, maka dia tidak akan mudah kemudian nanti tergoda ke kanan, ke kiri, ke mana, yang akan menjauhkan perolehan target. Dia akan lebih fokus target untuk bisa didapat. Nah, seakan-akan Rasulullah alaihi salatu wasallam mendidik kita demikian. Targetkan dalam seharimu 3 ini. Pertama apa? Ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Beliau menerangkan kenapa ilmu ini didahulukan? Karena ini adalah mabda'nya, dasar, pondasi awal tuh ilmu. Karena kalau tidak dibimbing ilmu, karena ilmu itu adalah petunjuk, ilmu itu adalah lentera, cahaya. Dan dengan catatan ilmu itu yang bermanfaat. Dan semoga inilah yang termasuk usaha yang kita harapkan adanya pengajian di Musola Baitun Nafi, rumah yang bermanfaat. Ya sudah semestinya diisi untuk mengkaji ilmu yang bermanfaat, diisi dengan kegiatan yang bermanfaat. Moga-moga penamaannya jamaah kaum muslimin, terkhusus tamir serta jamaah sekitaran sini, Allah Ta'ala berikan kemudahan keberadaan musola kita betul-betul juga mendatangkan manfaat. Jemaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, baru setelah itu rezeki yang baik yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini yang paling pentingnya, dan kenapa ilmu didahulukan itu modal sebagai petunjuk. Rezeki yang baik itu modal secara materi. Nah, targetnya ini yang ketiga ini, amalan mutaqabbalah, amalan yang diterima. Nah, amalan yang diterima termasuk pengajian kita, termasuk sholat kita tadi, dan termasuk ibadah-ibadah yang kita telah lakukan dan semoga sebelumnya menjadi amal-amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya jemaah kaum muslimin, tiga perkara ini kenapa Rasulullah SAW berikan qaid batasan, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal yang baik, amal yang diterima. Karena masing-masingnya ini ada lawannya. Ada ilmu yang bermanfaat berarti ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ada rezeki yang baik halal, ada rezeki yang jelek yang haram. Ada amal yang nantinya di hadapan Allah, ada amal diterima, juga ada amal yang tidak diterima. Nah, ini semoga termasuk bagian dari doa kita. Jemaah kaum muslimin, saya ingatkan ini dibaca oleh Rasulullah di waktu pagi tadi. Karena momennya itu membuka lembaran harian kita. Usahakan punya target ini. Nah, alhamdulillah termasuk target yang pertama ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah dari beberapa waktu qadarullah masyafa'al, keadaan dan kondisi belum mengizinkan untuk diadakan pengajian secara tatap muka. Tapi alhamdulillah keadaan sekarang sudah mulai landai ya. Landai, semoga Allah Ta'ala berikan semakin kemudahan untuk segera diangkat, yakni wabak berupa pandemi penyakit yang dinamai COVID-19, sehingga moga-moga termasuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif keagamaan yang secara tatap muka, termasuk dalam hal ini taklim pengajian, bisa diselenggarakan Naam, secara rutin insyaallah taala. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, maka di kesempatan awal ini kita mengingatkan diri-diri kita untuk kita semakin nambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat demi nikmat terus Allah taala berikan kepada kita, bahkan jumlahnya kita tidak mampu menghitung dan membilangnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian tidak menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menyebutkan bilangannya. Nikmat yang ada di jasad kita saja sudah berapa? Dan yang paling-paling pentingnya, karena tidak akan lengkap nikmat secara jasmani, secara dohir, kecuali pelengkapnya ada nikmat batin. Nah, cuman masalahnya kebanyakan manusia itu yang tahu nikmat dohir saja. Nikmat sehat, nikmat makan enak, nikmat jasmani, nikmat punya kendaraan, nikmat punya tempat tinggal, nikmat diberi rezeki. Itu semua nikmat-nikmat dohir. Di mana nikmat dohir ini, jemaah kaum muslimin, sifatnya sementara, yang di dunia ini sementara, itu bisa menjadi sebab justru nanti orang itu akan diazab. Itu berarti temanya nikmat membawa sengsara. Kapan? Ketika tidak dilengkapi dengan nikmat batin. Makanya Allah Ta'ala berfirman di surah Luqman, surah ke-31 ayat yang ke-20. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Dan Allah Ta'ala telah melengkapkan untuk kalian nikmat dhahir wa batinah, dan nikmat batin. Namun Allah Ta'ala juga memberikan kabar, ternyata kebanyakan manusia itu yang tahunya itu dohir-dohir saja itu tadi. Ya'lamuna dohirom minal hayati dunya. Yang mereka ketahui adalah yang dohir-dohir yang nampak dari kehidupan dunia ini. Sehingga banyak yang tidak peduli dengan batin. Adanya nikmat batin, banyak yang tidak peduli, bahkan banyak yang tidak merasa butuh. Padahal itu lengkapnya itu ketika ada nikmat batin. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Allah Ta'ala telah melengkapkan untuk kalian adanya nikmat dohir maupun nikmat batin. Apa itu nikmat batin? Diterangkan tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, nikmat batin itu adalah bi irsalir rusul wa inzalil kitab au wa inzalil kutub. Diutusnya para rasul, diturunkannya kitab-kitab petunjuk. Itulah nikmat batin. Imam As-Sadi rahimahullah menerangkan nikmat batin itu adalah nikmatnya ilmu, nikmatnya agama. Nikmat diturunkannya Al-Quran kepada kita, diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu nikmat batin, nikmat agama ini. Makanya ketika Allah Ta'ala menghabarkan kepada Nabi sekaligus Rasul Allah Subhanahu Wa Ta'ala, baginda Rasul Alaihi Salatu Wasallam, tentang lengkapnya, sempurnanya agama Islam, maka dengan itu Allah Ta'ala tegaskan lengkap pula nikmat Allah. Sebagaimana dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga, ayat terakhir yang turun, yang setelah itu tidak lagi turun ayat. Kenapa? Karena sudah dengan turunnya ayat itu Allah Ta'ala nyatakan agama ini sudah sempurna. Namanya sempurna, tidak perlu lagi ditambah, tidak perlu dikurangi. Makanya setelah itu tidak lagi turun ayat. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Al-yauma, pada hari ini, waktu itu hari Jumat, Rasulullah SAW sedang wukuf di Arafah. Terkumpul dua hari raya besar, dua hari raya mingguan, hari Jumat, dan satu hari raya tahunan, yakni Yaum Arafah, puncaknya haji. Makanya disebut Idul Akbar, hari raya besar. Buat kita kan biasanya kalau hari raya besar itu Idul Fitri makanya. Padahal yang lebih besar itu Idul Adha. Makanya larangan puasa kalau Idul Fitri cuma sehari, Idnya cuma sehari. Kalau Idul Adha 4 hari. Kalau orang di Arafah 5 hari malah. Tanggal 9. Kemudian tanggal 10, tanggal 11, 12, 13. Dilarang puasa. Suasana Id hari raya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ketika itulah turun ayat ini. Hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, akmaltu lakum dinakum. Aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum nikmati, dan telah aku lengkapkan nikmatku kata Allah. Lihat, seiring dengan sempurnanya agama Islam, Allah Ta'ala tegaskan telah Allah lengkapkan pula nikmat Allah. Karena nikmat itu tadi lengkapnya, nikmat dohir maupun nikmat batin. Nah, karena banyak orang gak peduli nikmat batin, yang dikejar ya nikmat dohir saja. Tadi ya'lamuna dohiram minal hayati dunya wahumanil akhiratihum ghafilun. Yang mereka tahu hanya sekedar gebyar dohirnya kehidupan dunia. Senengnya ya seneng-seneng sebar hiburan-hiburan dunia. Fasilitas-fasilitas yang kaitannya dengan dunia. Wahum anil akhiratihum ghafilun. Dan mereka terhadap hari akhirat mereka lalai. Sehingga apa? Gak ada. Mereka punya program, kegiatan-kegiatan, aktivitas untuk menyiapkan kebaikan akhiratnya, bekal akhiratnya dilalaikan. Sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkan tentang kebanyakan keadaan manusia, bal tuhibbunal ajilah wa tadarunal akhirah. Bahkan yang kalian senangi hanya sekedar yang ajilah, yang kontan. Maksudnya dunia ini kan kontan, bisa langsung dinikmati. Kalau akhirat kan masih nanti. Nah, sehingga orang itu berlomba-lombanya ya ini untuk sekedar kesenangan-kesenangan dunia. Ukuran berhasil, sukses bahkan ya diukurnya materi duniawi, fasilitas duniawi. Sementara kalau Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kesuksesan itu adalah nanti di akhirat, itulah kesuksesan yang hakiki. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanyalah amalan-amalan kalian itu dibalasi secara sempurna nanti di hari akhirat. Nah, makanya kalau orang itu materialis, sholat itu enggak selera. Apa yang didapat dari orang sholat? Kalau ukurannya materialis ya, time is money apalagi. Buang-buang waktu. Tapi orang yang sholat itu memang sudah dikabarkan oleh Allah. Gandengannya yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Karena imannya kepada Allah dan iman hari akhir. Kenapa? Orang sholat ini nanti targetnya adalah kesuksesan, kebahagiaan yang hakiki di akhirat. Apa ukurannya? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Faman zuziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Itu. Siapa yang dimasukkan surga, dijauhkan dari neraka, faqad faz. Sungguh dia telah sukses. Itu kesuksesan jemaah kaum muslimin. Tapi sekali lagi ya, kalau orang itu yang ditahu cuma gebyar kehidupan dunia, ya itu tadi. Nah, tuhibbunal ajilah, senangnya dunia, watadarunal akhirah, dan kalian meninggalkan kehidupan akhirah. Jemaah kaum muslimin rahimani rahmatullah, kembali ayat tadi tentang Allah Ta'ala menyampaikan, memberitakan kepada kita kesempurnaan nikmat itu dua. Ada nikmat dohir dan ada nikmat batin. Nah, lihat posisi kita nanti yang mana ini. Allah Ta'ala setelahnya firmankan, setelah Allah Ta'ala menghabarkan bahwasanya Allah Ta'ala memberikan kesempurnaan nikmat itu dohir dan batin, Allah Ta'ala khabarkan, wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudaw wala kitabim munir. Dalam surah Luqman ayat 20 Allah Ta'ala tegaskan, namun perhatikan, di antara manusia may yujadilu fillah, ada orang-orang yang berani membantah Allah, mengingkari nikmat Allah, dikatakan oleh Asy-Syaikh Rahman bin Nasir Asy di dalam tafsir beliau, yaitu mengingkari nikmat Allah. Nikmat yang mana? Kalau nikmat dohir itu mayoritas enggak ingkari. Sehat, nikmat atau bukan? Nikmat, alhamdulillah kita sehat. Itu biasanya. Umur, sampai sekarang masih diberi hidup, nikmat atau bukan? Nikmat, alhamdulillah. Tapi agama, Al-Quran, diutusnya Rasul, itu jarang yang mengupas kalau itu ternyata itu bagian nikmat, bahkan kelengkapan nikmat. Yang kalau tidak dilengkapi nikmat yang ini, yang dapat diperolehnya cuma nikmat sementara duniawi. Nikmat yang kekal di akhirat gak dapet. Nah, sekarang jamaah kalau ditawarin, mau nikmat yang sementara atau nikmat yang kekal? Pilih yang mana? Loh, kalau kekal mesti dapet loh nikmat sementaranya. Jadi pilih salah satu aja tawarannya. Kenapa? Kalau yang dapet kekal ini nikmat yang sementara pasti dapet. Kalau yang dapet sementara, yang kekal belum tentu dapet. Pilih mana sekarang? Sekarang. Saya ingatkan ada tafsir. Disebutkan oleh Imam Syaukani dalam tafsir, kitab tafsir beliau. Nah, Fathul Qadir. Jemaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, ketika Allah Ta'ala berfirman, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nah, diumpamakan begini. Artinya akhirat itu lebih baik daripada dunia dan lebih kekal daripada dunia. Ibaratnya begini. Dunia kalau terbuat dari emas, akhirat terbuat dari tanah. Ini perumpamaan ya. Cermati baik-baik. Ini karena ada pertanyaan nih. Panitianya enggak menyediakan hadiah. Jadi memang mudahnya kita ikhlas ya. Nah, ya ikhlas aja. Nanti ada hadiahnya sendiri itu kalau ikhlas itu. Tidak, hadiahnya khairu wa abqa lagi. Lebih baik dan lebih kekal. Nah, yaitu perumpamaannya begini. Dunia ini dari emas. Akhirat dari tanah. Sampai di sini mana ya? Tergiur mana ini? Pilih emas atau tanah? Sampai di sini dulu. Enggak usah susah-susah mikirnya, jujur aja. Dunia terbuat dari emas, akhirat dari tanah. Sampai di sini dulu, nggak usah susah mikirnya. Ini bayangannya kalau emas sama tanah, pilih yang mana? Emas, ya, jujur antum ini. Ya, saya pun juga begitu. Kalau emas sama tanah, ya jelas lah, pilih emas. Baik. Kalau sekarang ditambah lagi emasnya, ya emas cuma dipinjemkan. Ada emas nih, silakan kamu, tahu pinjem aja 5 menit kembali ya. Tapi ini tanah. Tanah sudah untuk kamu kekal selama-lamanya kamu miliki. Sekarang sampai sini pilih yang mana? Di tanah. Ya kan? Beda pilihannya dengan pertama karena sekarang ada keterangannya, ada tambahan. Tanahnya selama-lamanya. Emas untuk sementara, ngapain cuma sementara megang aja? Mending emas, mending tanah selama-lamanya. Sekarang masalahnya itu sebaliknya. Dunia itu ibarat tanah sementara. Sementara akhirat adalah emas, intan, belian yang itu kekal abadi. Pilih yang mana? Kalau salah pilih terlalu. Ya kan, enggak usah saya tanya kalau ini. Nah, kalau salah pilih terlalu. Tanah cuman sementara. Sementara emas kekal selama-lamanya. Ya jelas. Tapi kenyataannya jamaah kaum muslimin, ini masalahnya kenyataan. Banyak manusia tertipu pilihnya tanah sementara. Tanah aja sampai royokan, bacok-bacokan. Sementara emas yang kekal abadi, intan berlian yang harganya jauh, gak ada apa-apanya, justru dilupakan. Gitu. Ini banyak. Makanya jangan heran kalau Allah Ta'ala itu bahkan, semoga tidak termasuk kita, bal aksaruhum layak lamun, bal aksaru nasi layak lamun, kebanyakan manusia itu gak ngerti. Gak ngerti. Itu masalahnya. Banyak loh masalahnya yang gak ngerti itu. Apa sebabnya? Ternyata diantaranya sebabnya yang mau ngaji itu sedikit. Yang mau ngaji sedikit. Pengajian begini coba diumumkan. Satu bulan sebelumnya diumumkan sudah. Pasang pamflet kemana-mana. Nah, sama konser musik diumumkan 3 hari sebelumnya aja. Konser musiknya bayar lagi. Pengajiannya gratis. Meriah mana? Jemaah muslimin rahimani rahimakumullah. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat kalau kita itu hidup ini cuman melihatnya keumuman mayoritasnya manusia, ini bisa bahaya. Nah, wa in tuti aksara man fil ardi yudillu kan sabilillah, kalau engkau itu ngikuti mayoritasnya manusia maka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Apalagi kita yang berpegang teguh dengan dinul Islam, agama Islam. Rasulullah SAW sudah memberitakan badal Islam ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada. Islam itu dulu datangnya asing, Rasulullah sendiri dakwah Islam. Awal-awal pengikutnya grassroots, orang-orang kelas bawah lah istilahnya. Budak itu pun masuk Islam, gara-gara masuk Islam disiksa seperti Bilal, keluarga Amr bin Yasir. Kan Allah. Asing betul-betul beratnya luar biasa Islam itu datang. Dan Rasulullah SAW memberitakan, wa sayaudu ghoriban kama bada, dan nanti akan kembali asing seperti awal. Nah, asingnya itu konteks Islam, bukan konteks jumlah. Kalau di zamannya Rasulullah, jumlah dan bimbingan Islam memang. Kalau di akhir zaman bisa jadi pengikut Islam, pengikut Islam itu mayoritas. Tapi Islam yang sebenarnya, kata Rasulullah, ghoriban asing. Ini masalahnya. Sampai-sampai Rasulullah SAW ketika menghabarkan bahwasanya keadaan umat ini, kata Rasulullah, walakinnakum musa, ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, anahnu qillatun yauma idzin, wa Rasulullah, apakah waktu itu kami ini minoritas, sedikit jumlahnya, kata Rasul, bal antum kasirun, bahkan kalian mayoritas, jumlahnya banyak umat Islam ini banyak. Walakin nakum rusak kagusai saya, namun kalian keadaannya seperti buih di lautan. Jemaah lihat buih itu mengambang di permukaan, kelihatan banyak putih. Nah, mendominasi pemandangan banyak. Apa perumpamaannya? Kenapa diperumpamakan karusa isail seperti buih di lautan? Lihat, buih di lautan itu asalnya, pertama asalnya itu buih itu ditimbulkan ketika kondisi air nggak jernih. Kalau jernih itu bukan buih, cuman apa, gelembung-gelembung air habis itu hilang sebentar aja. Kalau kotor, misalnya pantai ya, itu kotor ya, ada ombak sedikit, riak-riak sedikit, itu muncul buih-buih. Itulah asalnya kenapa rusak itu ada rusak. Sudah begitu, namanya buih ini jemaah kaum muslimin, dia malah hamin koror, nggak punya keteguhan, dihempas ombak sedikit piar hancur. Ombak yang landai aja ngalir ke sana, gerak ke sana, ada angin gerak ke sana, nggak punya ketetapan kokoh, kekokohan. Artinya apa kata Rasulullah, walakinnakum antum bal antum kasirun, kalian itu mayoritas, secara kuantitas banyak tetapi kualitasnya seperti buih tadi. Kualitasnya minim. Jemaah kaum muslimin. Sehingga umat ketika keadaannya demikian lemah, jemaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, dipenuhi dengan kehinaan, kelemahan. Apa sebab kelemahan itu disebutkan penyakitnya? Yaitu al-wahn, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dua ini, penyakit al-wahn itu. Kalau sekarang kan COVID-19 nih lagi bombing nih, semua orang tahu. Lah penyakit wahan ini yang banyak enggak tahu. Apa penyakit wahan itu? Dua. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia, yang dikejar dunia, takut mati, yakni takut-takut untuk memperjuangkan agama. Iya, takut-takut untuk memperjuangkan agama, jemaah kaum muslimin. Perjuangan agama baik secara fisik, baik secara harta, secara waktu, dan sebagainya. Dari bagian-bagian perjuangan yang banyak. Ini. Nah, kalau sudah demikian, di riwayat yang lain Rasulullah SAW, keadaannya sallallahu alaikum dullah, Allah Ta'ala akan timpakan kepada kalian kehinaan. La yanzihu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Kehinaan itu tidak akan diangkat, dicabut oleh Allah, dalam artian umat akan dalam keadaan hina terus, rendah terus, enggak ada kemuliaannya, enggak punya izzah, sampai kalian kembali kepada agama kalian, kata Rasul. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi ada keadaan-keadaan umat Islam sendiri enggak kembali kepada agama, ini yang tadi menyebabkan ghuraba, agama itu asing, jemaah. Ternyata obatnya satu, tarji'u ila dinikum. Kembali kalian kepada agama kalian. Artinya apa? Jemaah kaum muslimin, pelajari agama, dalami agama, fahami agama dengan pemahaman yang benar, amalkan, perjuangkan, bela, itulah kemuliaan. Nah, kembali kepada keadaan manusia terhadap nikmat Allah. Ini pertemuan pertama masalahnya, ingatkan nikmat dulu ini. Ya. Nikmat yang banyak orang lalai masalahnya. Kalau nikmat sehat sudah banyak yang tahu. Jemaah kaum muslimin, kata Allah Ta'ala, "Wa minan nasi may yujadilu fillah." Di antara manusia ada orang-orang yang berani membantah Allah. Apa sebab? Apa sebab? Wong nikmat kok diingkari? Nikmat tidak disyukuri. Sebutkan oleh Allah. Min ghairi ilm. Karena tanpa dibimbing ilmu. Wala huda. Dan tanpa dibimbing petunjuk. Wala kitab munir. Dan tanpa dibimbing kitab yang memberikan cahaya. Itu ternyata. Berani membantah Allah. Diturunkannya Rasul, merasa dia gak butuh Rasul. Diturunkan kitab, merasa gak butuh kepada kita. Ditunjukkan bahkan isinya kitab, dibantah. Apa itu? Gak butuh saya. Nah, ini jemaah. Ya ini tanpa bimbingan ilmu, karena kebodohan. Makanya gak dibimbing ilmu sampai berani membantah Allah. Nikmat yang itu pelengkap yang utama justru diingkari. Itu sebabnya tanpa bimbingan ilmu. Karena kalau dia dibimbing ilmu mau belajar, gak mungkin dia akan membantah. Justru semakin bersyukur kepada Allah, dia akan mencintai agama ini, mendalami agama ini dan mengamalkannya. Karena itu adalah kuncinya kenikmatan yang akan dia peroleh. Bahkan kenikmatan yang kekal abadi. Yang dipilih tadi ya. Sudah dipilih kan tadi. Ini jemaah kaum muslimin rahimani rahmatullah. Buktinya. Buktinya sekarang. Diterangkan ayat setelahnya. Masih kelanjutan ayat. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Ketika dikatakan kepada mereka, ini model-model orang yang berani membantah Allah ya. Ya. Kalau nikmat zahir itu enggak ada yang berani. Ditanya, "Kamu dapat nikmat sehat?" "Iya." "Siapa yang ngasih?" "Allah." "Bersyukurnya gimana?" "Alhamdulillah." Wih, semua tahu itu. Jangan kamu muslimin. Terus perlu dijaga enggak sehat? "Oh, perlu." Bahkan untuk kesehatan ini jemaah kaum muslimin keluar biaya luar biasa. Nikmat sehat, nikmat umur, nikmat ini dan itu dijaga. Tapi kenapa ini nikmatnya batin ini justru dia enggak peduli, enggak merasa butuh, bahkan ada dia tidak jaga. Ini kenapa? Nah, inilah diingatkan ayat ini. Tahuilah bahwa nikmat itu bukan hanya nikmat zahir. Ada nikmat batin itu bahkan kuncinya ini. Lebih penting ini. Nah, modelnya orang yang mengingkari nikmat batin ini tadi, lihat. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Kalau dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah Ta'ala turunkan. Apa yang diturunkan oleh Allah, diterangkan oleh para ahli tafsir, yaitu ma ja'a bihi rasul alaihi salatu wassalam. Apa yang dibawa oleh Rasul itulah yang diturunkan, wahyu. Al-Quran maupun hadis. Kalau diajak, ayo ini loh Al-Quran kita pelajari, kita ikuti. Ini loh hadis kita pelajari, kita amalkan. Apa jawaban dia? Apa jawabannya jemaah kaum muslimin? Bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Cukuplah kami mengikuti apa yang sudah ditinggalkan nenek moyang kami. Nah, belajar enggak mau, enggak merasa butuh. Ngaji enggak merasa butuh. Sudah orang tua kami, orang tua kami sudah meninggalkan kok warisan. Nah, warisan ini dan itu, budaya nenek moyang, tata cara yang sudah tanpa dikaji. Tanpa dikaji, dicocokkan dengan bimbingan Allah. Karena Allah Ta'ala memerintahkan, ittabi'u ma anzalallah. Ikutilah apa yang Allah Ta'ala turunkan. Ini kan persis penolakan orang-orang kafir Quraisy ketika di Rasulullah SAW sampaikan kepada mereka ayat-ayat Allah gitu. Kami ikuti ajaran nenek moyang kami ajalah. Gitu. Awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Apakah mereka tetap mau ngikuti nenek moyang mereka sekalipun syaitan mengajak kepada adab sa'ir, adab neraka sa'ir? Nah. Silakan. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Sekarang kita sebelum kajian kita sebenarnya temanya adalah dari kitab membahas insyaallah kitab Sama'il Muhammadiyah atau di versi yang lain kitabnya nama Sama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu membahas tentang karakteristik Rasul alaihi salatu wasallam. Bagaimana sifat, akhlak, budi pekerti sampai pada pembawaannya, fisiknya Rasul alaihi salatu wasallam itu bagaimana? Ini nanti tujuannya apa akan kita jelaskan. Namun ini sebagai mukadimah karena ini pertemuan pertama ya. Pentingnya kita mengapa mengaji itu. Nah, bicara tadi ketika orang itu beralasan bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana, cukuplah kami mengikuti nenek moyang kami. Jamaah kaum muslimin, bicara masalah nenek moyang. Kita punya nenek moyang enggak ini? Punya enggak? Nah, ujung paling ujungnya ya, paling pangkalnya ya, itu nenek moyang kita ini siapa? Siapa Bu Aldi? Nanti kalau saya suruh minta antum ngurutkan bapak saya namanya ini, kakek saya, kakeknya lagi, saya yakin enggak bisa itu. Wes sudah ujungnya saja pasti bisa ujungnya. Siapa itu? Nah, bisa semua. Nabi Adam alaihissalam. Hah? Oh, kakek moyang, bukan nenek moyang. Oh gitu. Siap lahir. Saya tambahan kosakata baru ini. Memang benar juga ya, nenek moyang. Tapi kita lahirnya dari jalur nenek. Iya. Itu maksudnya, nenek moyang. Jadi jangan merubah ya. Lebih menang nenek kayaknya. Urusan nasab ini urusan asal usul kayaknya menang nenek. Ya, bahasanya aja itu bahasa Adam alaihissalam. Nah, mungkin akan beberapa pertemuan kita akan baca tafsir ayat-ayat tentang kita mengetahui jati diri kita dulu lah. Ya, supaya kita ini orang kan alasan ngikuti nenek moyang. Sudah, kita ini akan urut lah nenek moyang mana ini. Ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ayat yang kita kaji ini baru mulai. Isya jam berapa Abu Hafid? 7:10. 5 menit lagi. Masyaallah. Enggak apa, kita baca ayatnya dulu. Di antaranya Allah Ta'ala sebutkan di surah Thaha. Ya, ayat 123 Thaha ayat ke 123. Maaf. Bukan Thaha 123. Surah An-Nahl. Surahnya An-Nahl ayatnya berapa? 69. Saya baca dulu ayatnya jemaah kaum muslimin rahiman rahimullah. Allah Ta'ala berfirman, Qalah bita jami'a. Allah Ta'ala berfirman, wahai kamu berdua, kamu berdua turunlah ke bumi semuanya. Ini konteksnya kepada Adam dan Iblis waktu itu. Kita bicara nenek moyang ya. Nah, baru setelah itu Allah Ta'ala ingatkan, ini ke kita ini, termasuk ke kita ini. Fa imma yatiyannakum minni huda Faman tabi'a hudaya fala yadillu wala yasqa. Adapun nanti kalau kalian sudah turun di bumi, ya, kalau datang kepada kalian petunjukku, kata Allah, perhatikan, famanittaba hudaya, siapa saja yang mengikuti petunjukku, fala yadillu wala yasqa, dia pasti tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Jadi kita diingatkan ini, petunjuk siapa yang harus kita ikuti? Nenek moyang mana ini? Allah Ta'ala ketika sudah menghukum Adam dan Iblis, nanti akan kita bahas, kenapa ini kok Adam dihukum, Iblis juga dihukum? Adam pelanggarannya apa, Iblis pelanggarannya apa? Nah, dan siapa yang hukumannya lebih berat? Dan apa solusi dari hukum itu, hukuman itu? Kita bahas dari ayat ini. Tapi Allah Ta'ala sudah mengingatkan, kalau nanti datang kepada kalian petunjukku, siapa saja yang mengikuti petunjukku, jaminannya dijamin oleh Allah, fala yadillu wala yasqa, tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Nah, sampai di sini karena waktunya Isya. Ini kajian ayat ini akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Karena ini penting. Siapa di antara kita tidak ingin mendapatkan jaminan ini? Tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Siapa yang tidak mau? Nah, artinya ini kunci keselamatan ini. Pembahasan kita ini. Nah, miftahus sa'adah ini. Kuncinya keselamatan. Kebahagiaan. Insya Allah Ta'ala bersambung. Binillah, wabi taufikihi. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu. Kurang dan salahnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.